السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita masih membahas aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang dibawakan oleh dua imam, Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi, sehingga disebut Ar-Raziyan, dua imam dari daerah Ray. Ikhwani fi din a'azakumullah, kita masih di akhir pembahasan al-mizan. Beliau berdua di awal tulisannya menyatakan, kami mendapati dari seluruh para ulama ahli sunnah, Iraqan wa Hijazan wa Misran, apakah yang di Iraq atau yang di Mesir atau yang di Hijaz, Mekah, Madinah, semua mereka menyatakan dengan sama bahwa al-iman qawlu wal amal, bahwa sampai pada pembahasan bahwa mizan yang memiliki dua kiffah untuk menimbang amalan-amalan adalah hak. Di akhir pembahasan dikatakan kalimat hak, maknanya dia kedudukannya dalam i'ram sebagai khabar, karena mubtadanya al-mizan alladhi lahu kiffatan, mizan yang memiliki dua tangan timbangan yang menimbang atau yang ditimbang padanya amalan-amalan para hamba yang baiknya dan jeleknya adalah hak. Maka itu khabarnya. Wal mizan haqqun lahu kiffatan ila akhirih. Wa hadhi as-sifat lahu. Maka sifat memiliki dua kiffah, sifat menimbang amalan, itu adalah sifat mizan. Wal mizan yunkiruhu al-mu'tazilah. Kata Syekh Rabi' hafizahullah, bahwa mizan ini diingkari oleh kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah adalah aliran pengikut Wasil Ibn Atha', salah seorang dari murid Al-Hasan Al-Basri yang kemudian membelot dan menentang gurunya. Kemudian U'tuzila, U'tuzila, yani dikucilkan, dijauhi oleh kaum muslimin. Maka alirannya dijuluki dengan aliran Mu'tazilah, aliran orang-orang yang dikucilkan. Orang ini lebih berpandangan pada akal. Apa yang menurut dia tidak bisa dipahami secara akal, dia tolak. Maka Mu'tazilah menolak mizan. Karena mizan menurut akal mereka, bagaimana mungkin menimbang sesuatu yang abstrak? Bukankah amal perbuatan itu bukan benda? Karena bukan benda, tidak mungkin ditimbang. Ini punya akal tapi enggak punya iman. Utu zakaan walam yu'tau zakaan. Dia diberi zaka tetapi tidak diberi zaka. Zaka itu kecerdasan, sedangkan pakai zai adalah kesucian. Kalau saja dia punya iman, punya kesucian hati, dia akan berpandangan dengan pandangan iman bahwa kalau Allah maukan, bisa Allah lakukan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa susahnya bagi Allah menimbang yang abstrak menjadi sesuatu yang memiliki berat? Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan seseorang berdiri di timbangan, ternyata yang ditimbang bukan berat jenisnya, tetapi berat amalannya. Bisa bagi Allah ta'ala. Ikhwani fidina a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka mereka hanya menggunakan akal pendeknya, mereka lupa tentang kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mizanu lahu kiffatain. Wal mizanu dzul kiffataini kama warada fil ahadi. Dan di antara sifat mizan bahwa timbangan nanti yaumul qiyamah memiliki dua tangan timbangan. Saya terjemahkan demikian, tentunya tidak dalam bentuk tangan, tapi sesuatu yang akan diletakkan di sini dan akan diletakkan di situ, ini disebut kiffah wa kiffah. Kiffatani atau kiffataini. Disebutkan dalam hadis, yu'ta birrajuli dhakham al-'azim yawm al-qiyamah. Nanti akan didatangkan seseorang yang tinggi besar pada hari kiamat. Diletakkan di tangan timbangan. Fala yazinu 'indallahi mithqala dzarrah. Ternyata beratnya enggak ada semithqala dzarrah, sebiji dzarrah pun enggak ada beratnya. Padahal orangnya besar tinggi. Berarti timbangan tersebut tidak menimbang badannya dan dagingnya. Tidak menimbang tulangnya, beratnya berapa kilo, tidak. Tetapi yang akan menjadi berat pada orang tersebut adalah amal perbuatannya. Maka ketika ditimbang, kalau amal solehnya banyak dan tinggi, murni, ikhlas, maka beratnya akan semakin berat, semakin berat, semakin berat. Tetapi kalau tidak memiliki amal saleh, kecuali sedikit, yang sedikit itu pun dengan tidak ikhlas karena Allah, maka enggak ada nilainya. Sehingga ketika ditimbang, la yazinu mithqala dzarrah, tidak mengimbangi sebiji dzarrah pun beratnya. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Riwayat yang lain, kalau tadi disebutkan dalam Bukhari, dalam kitab tafsir, disebutkan pula oleh Muslim dalam sifatul qiyamah wal jannah wal nar. Dalil kedua dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa beliau pada suatu hari pernah menaiki sebuah pohon, liyajtani minha siwakan, untuk mengambil siwak, siwak untuk membersihkan gigi. Fata'ajjaban nas, maka manusia terkejut dan terheran-heran melihat diqqata saqaihi, melihat betapa kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud. Mereka tertawa. Maka Rasulullah SAW menyatakan, apa yang kalian tertawakan? Mereka menjawab, ya Rasulullah, min diqqati saqaihi, kami tertawa karena kurusnya, kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud. Maka Nabi menjawab, dengan sumpah dengan nama Allah. Walladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Lahuma athqalu fil mizan min Uhud, sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, keduanya, dua betis itu, sungguh demi Allah lebih berat timbangannya daripada gunung Uhud nanti yaumul qiyamah. Ikhwani fid din azakumullah. Berarti kakinya ditimbang, betisnya ditimbang, ternyata beratnya lebih berat dari gunung Uhud. Lima ada. Mengapa demikian? Mengapa bisa lebih berat daripada betis mereka yang besar, gemuk, tetapi amalannya kurang? Karena beratnya bukan karena besar kecilnya betis tersebut, tetapi karena amalan yang dilakukan oleh kaki tersebut. Kaki yang dibawa jihad, kaki yang dibawa dalam dakwah ilallah, kaki yang dibawa ke masjid tiap lima waktu, kaki yang membawa seseorang untuk beramal saleh, maka tentunya akan berat sesuai dengan amalan yang dilakukan oleh kakinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka mereka ini para Mu'tazilah mengingkari hal tersebut karena akal picik mereka tidak bisa memahami kalau berat bisa berkait dengan amalan. Fa haula yunkiruna kaifa tuzanul a'rad. Kata mereka, bagaimana bisa al-a'rad ditimbang? Al-a'rad itu bukan benda. Mereka sebagaimana biasanya memakai ilmu kalam, ilmu mantik. Dan siapa yang belajar filsafat mesti di awal mula akan dikatakan dengan kalimat sebagai dasarnya, bahwasanya sesuatu itu ada a'rad dan ada zat. Zat itu bendanya, a'rad itu sifat-sifatnya. Batu misalnya ada bendanya dan kemudian ada sifatnya, dia besar atau kecil, dia hitam atau putih. Besar, kecil, putih atau hitam itu adalah a'rad namanya. Kata mereka, a'rad itu bukan benda. Masa merah ditimbang? Itu bukan benda. Tetapi itu adalah gambaran. Sebagaimana dikatakan al-insanu, kata mereka, hayawanun natiq. Manusia adalah makhluk hidup yang berbicara. Manusia zat, makhluk hidup zat. Yang berbicara ini ard, a'rad kata mereka. Ala kulli hal, kita tidak mempelajari filsafat. Tetapi mereka para ulama dalam keadaan tahu di mana kesesatan filsafat dan di mana penyebab ahlul kalam tersesat. Biasanya mereka memakai kaedah-kaedah filsafat tadi untuk menafsirkan Quran wa Sunnah. Gak nyambung. Karena kaedahnya kaedah akal. Dan kaedahnya kaedah terhadap makhluk. Kalau kaedah terhadap makhluk, gak mungkin diterapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk berkata, tidak mungkin benda abstrak ditimbang. Iya, kalau kamu yang nimbang. Kalau kamu manusia yang bodoh yang menimbang. Tetapi kalau Allah, wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah maha bisa menimbang amalan seseorang dengan tangan yang ditimbang. Seluruh amalan yang dilakukan oleh tangan menjadi ukuran beratnya. Semakin banyak, semakin berat. Semakin banyak, semakin berat. Bagi Allah bisa. Ikhwani fillah a'azzakumullah, sebentar lagi manusia akan bisa menimbang seseorang. Ternyata yang keluar beratnya berat lemak sekian. Bisa. Sebentar lagi akan ditemukan. Berat darahnya sekian, berat ininya sekian. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Apalagi bagi Allah subhanahu wa ta'ala mudah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mereka yunkirun karena yang ditimbang katanya a'rad. Sifat. Sama dengan penentangan mereka terhadap disembelihnya al-maut. Bahwa kematian itu bukan benda yang bisa disembelih. Hadis sahih di dalam Bukhari. Tidak bisa. Pokoknya yang namanya kematian itu bukan benda, kata mereka. Padahal hadisnya sangat jelas dikatakan didatangkan al-maut seperti kabsyan, seperti seekor kambing. Dan semuanya mengenali bahwa itu adalah al-maut. Ikhwan ibn a'azakumullah. Bagi Allah bisa menjadikan apa yang bukan benda jadi benda. Bagi Allah semuanya mudah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa yunkiruna waznal ashkhasi aydan. Mereka juga mengingkari ditimbangnya bendanya atau makhluknya. Orangnya ditimbang, tapi yang terukur amalannya. Gak mungkin, kata mereka. Gak masuk akal itu. Ya akal mereka yang gak punya iman. Kalau akalnya ahli sunnah yang beriman bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, maka mereka akan berkata bagi Allah mudah untuk menimbang seseorang yang ternyata beratnya berkait dengan amalan-amalannya. Al-mizanu tuzanu fihil a'mal. Yang namanya timbangan nanti yaumul qiyamah kita tidak pernah tahu seperti apa. Tetapi disebutkan dalam hadis bahwa timbangan itu menimbang amal perbuatan. Tuzanu fihi safahat, ditimbang padanya catatan-catatan amal. Wa yuzanu fihi al-amilun, ditimbang pula padanya orang-orangnya yang beramal. Berarti ada tiga. Ditimbang amalan-amalannya, ditimbang catatan-catatannya, dan ditimbang orangnya. Wa tuzanu fihi sahaiful a'mal, ditimbang pula suhuf, lembaran-lembaran catatan. Wa tuzan kama fi hadhil ahadits, akan ditimbang sebagaimana dalam hadis-hadis tadi, hadisus sijillat. Pada pertemuan kemarin disebutkan bagaimana sijillat diletakkan di satu kifah dan la ilaha illallah di kifah yang lain. Apa yang ditimbang? Lembaran catatan. Ditampakkan pada seorang hamba catatan dosanya 99 lembar. Setiap lembarnya sejauh mata memandang. Semuanya dosa-dosa. Hal ankarta minha syai'an? Apakah kau mengingkari sedikit pun daripadanya? Qala la ya Rabb, tidak wahai Rabbku. Aku tidak mengingkarinya sedikit pun. Maka diletakkan di tangan timbangan fi kiffah, sedangkan la ilaha illallah ditimbang. Ini dalil ditimbangnya catatan amal. Sedangkan hadis Ibnu Mas'ud bahwa kaki ini nanti yaumul qiyamah beratnya mengalahkan gunung Uhud, berarti kakinya juga ditimbang. Artinya badannya ditimbang. Yu'ta birrajul dhakhm al-'azim, didatangkan seseorang yang besar, tinggi, gemuk. Ternyata la yazinu, tidak ada beratnya di sisi Allah sebiji darah pun. Itu orangnya yang ditimbang. Dan tiga-tiganya benar, tidak ada pertentangan antara ketiga-tiganya. Wa hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yu'ta birrajul 'azim fala yazinu 'indallahi janaha ba'udah. Akan didatangkan seseorang yang besar ditimbang yaumul qiyamah, ternyata enggak ada beratnya kecuali sesayap nyamuk saja, atau tidak memiliki berat sesayap nyamuk pun. Wa qala, kemudian Allah berfirman, dibacakan oleh Nabi, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, kami tidak tegakkan bagi mereka timbangan. Artinya kami tidak berikan bagi mereka berat sedikit pun. Semua hadis ini atau kedua hadis ini yadullani ala annal ashkhas yuzanun. Berarti dengan dalil Abdullah bin Mas'ud yang kakinya kecil dikatakan ternyata lebih berat dari gunung Uhud, dan hadis didatangkan orang besar ternyata enggak ada beratnya sedikit pun. Dua hadis ini yadullani, keduanya menunjukkan bahwa bendanya, orangnya juga ditimbang. Dan amalan-amalannya juga ditimbang. Dan lembaran-lembaran catatan juga ditimbang. Demikian disebutkan dalam hadis-hadis. Wa hadhihi kulluha hujajun. Ini semua merupakan dalil-dalil dan hujjah yang meruntuhkan abatilil mu'tazilah. Meruntuhkan apa yang disebutkan oleh mu'tazilah. Yang menyatakan bahwa ini bertentangan dengan akal. Kemudian mereka bikin kaidah lagi. Bahwa akal itu harus didahulukan. Karena sebelum ada Quran, sebelum diutus Nabi, akal sudah diberi. Maka akal lebih dulu, kata mereka. Quran dan Sunnah bertentangan dengan akal, tolak. Mereka bikin kaidah, idza ta'aradal aqlu wan naqlu, kalau bertentangan antara akal dengan nakal, akal dengan nakal, nakal nukilan. Kalau bertentangan akal dengan nukilan dalil, faquddimal aql, maka dahulukanlah akal. Fabaqiya, maka yang tersisa yaitu nukilan bisa ditakwilkan, bisa pula ditafwid. Ditakwilkan nanti diselewengkan maknanya, harus diseret maknanya supaya cocok dengan akal. Rusak agama. Akan rusak agama kalau mereka memaksa-maksakan tafsirnya harus disesuaikan dengan akal-akal mereka. Rusak agama. Pernah terjadi Dewan Gereja berupaya untuk menyeret kitab mereka, kitab Injil mereka, agar disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang berkembang saat itu. Bikin mereka perjanjian yang berikutnya. Perjanjian baru. Perjanjian terbaru. Ternyata ilmunya berkembang lagi, berkembang lagi, berkembang lagi. Ilmu pengetahuan itu barakallahu fikum berkembang, dibantah dengan ilmuwan yang berikutnya. Muncul lagi ilmuwan yang akan datang, membantah lagi teori yang lama dengan teori yang baru. Begitulah ilmu pengetahuan alam yang ada atau ditemukan oleh para ilmuwan. Akan terus berkembang. Akhirnya kacau. Terjadilah pertikaian antara para gereja atau para pendeta dengan ilmuwan. Sebagian mendukung ilmuwan, sebagian mendukung gereja. Apa yang terjadi? Kekacauan agama. Akhirnya kitabnya, agamanya menjadi berwarna-warni. Karena mereka berusaha memaksakan disesuaikan dengan akal manusia, disesuaikan dengan penemuan ilmu pengetahuan. Ternyata ketika berkembang, tidak cocok lagi. Masa harus dirubah lagi? Rubah lagi. Rapat lagi. Maka itulah agama hasil rapat. Ikhwani fillah a'azzakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun agama Islam sejak awalnya sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku sudah sempurnakan bagi kalian nikmatku atas kalian. Waraditu, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ikhwan bin a'azakumullah, sehingga biarkan ilmu pengetahuan bicara apa, kita akan katakan yang hak adalah Quran. Sebentar kemudian dibantah oleh ilmuwan berikutnya, ternyata benar Al-Quran. Walhamdulillah. Selamat karena kita tidak rubah-rubah Al-Quran. Kita tidak ganti-ganti Al-Quran. Dan kita tidak selewengkan kesana kemari. Dan kita sampaikan apa adanya yang diucapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan apa yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in wa tabi'ihim. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Maka dalil-dalil ini hujjah. Yang membantah abatilil mu'tazilah. Dan juga yang membantah khawarij. Alladzina yunkiruna al-wazn. Ternyata khawarij juga menentang timbangan. Siapa khawarij? Sudah sering disinggung. Khawarij adalah mereka-mereka yang berkeyakinan seorang yang berbuat dosa jadi kafir. Kalau kafir, gugur amalannya. Kalau gugur amalannya, untuk apa ditimbang? Lihat, mengapa mereka menentang timbangan juga? Kalau Mu'tazilah menentangnya karena mengatakan bertentangan dengan akal kami. Itu Mu'tazilah. Adapun Khawarij, karena mereka menyatakan siapa yang berbuat dosa kafir. Siapa yang berbuat dosa besar, berarti dia menentang Allah, maka dia kafir. Kalau orang kafir, amalannya semua enggak dinilai. Sehingga, apa perlunya ditimbang? Enggak perlu ditimbang. Enggak ada nilainya semuanya, enggak ada beratnya. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga dua golongan ini menentang adanya timbangan. Wa ahlus sunnati wal jamaah. Dan para imam-imam, khususnya dua imam ini, Imam Razi, yani Abu Hatim Razi, dan Imam Abu Zur'ah Razi. Tetapi beliau tidak hanya menyatakan ini pendapat saya, tidak. Beliau menyatakan, adraktu al-ulama'a, aku dapati para ulama seluruhnya, di Hijaz, di Mesir, di Yaman, di Iraq, semuanya menyatakan sama seperti ini, dikumpulkan dalam buku ini. bahwa timbangan yang memiliki dua kifah adalah hak. Ditimbang padanya amal perbuatan para hamba. Apakah ditimbang dalam bentuk kertas-kertasnya atau lembaran-lembarannya, atau ditimbang dalam bentuk orangnya, atau ditimbang dalam bentuk amalan baiknya dan amalan jeleknya. Semuanya itu adalah mizan. Ikhwan ibn a'azakumullah, alhamdulillah, ahlu sunnah tidak pernah bergeser dari sunnah. Tidak pernah dia menyelisihi apa yang ada dalam dalil-dalil. Qala wal haudul mukarramu bihi nabiyuna haqqun. Qala, keduanya berkata. Siapa? Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Qala, keduanya berkata, wal haudu al mukarram bihi nabiyuna haqqun, bahwa telaga haud yang dimuliakan dengannya nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah hak, benar-benar ada. Nanti Allah siapkan, Allah berikan untuk Rasulullah SAW dan para pengikut-pengikutnya. Hunaka haudun lin nabi, berarti kita ahlu sunnah beriman bahwasanya telaga haud benar-benar ada, Allah ciptakan, Allah persiapkan untuk nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Lahu sifatun azimah, memiliki sifat-sifat yang sangat besar, sangat luas. Yasubu fihi mizabadi minal jannah, yang akan mengaliri dan mengisi telaga tadi, ada dua saluran, dua mizab. Mizab itu saluran air atau talang air dari surga. Wahafitahu minad duri wa minad dahab, tepi-tepinya dari emas dan permata. Wa ghairi dhalika minas sifat, dan lain-lainnya dari sifat-sifat tersebut. Dan di antara sifat-sifatnya adalah apa yang digambarkan tentang Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya aku, kata Allah, telah memberikan untukmu Al-Kautsar, sungai di dalam jannah. Yang disebutkan hafitahu minad dahab wa majraiha 'alad dur, tepi-tepinya dari emas. Batu-batu yang di pinggirnya, tepinya emas. Wa majraiha 'ala dur, dan air itu alirannya di atas batu-batu permata. Kerikil yang di bawah airnya adalah permata dan mutiara. Disebutkan di antara sifat-sifat lainnya bahwasanya airnya ahla minal 'asal, lebih manis daripada madu. Dalam keadaan lebih harum daripada misk. Yuqafu alaihi hadzal rasul alaihi salatu wassalam al-karim wa man kana minal mu'minin yashrab shurbatan la yadhma ba'daha abada. Akan dihentikan dan akan dipersilahkan Rasulullah SAW untuk memasukinya, dan kemudian menunggu umatnya seluruhnya memasukinya, dan ketika mereka meminumnya la yadhma abada, mereka tidak akan haus selama-lamanya setelah itu. Ikhwan fillah a'azzakumullah, dan gayungnya bertebaran seperti bintang-bintang di langit. Wa man ghayyara wa baddala fa innahu yudadu an hadzal haud. Siapa yang merubah-rubah agama, siapa yang mengganti-ganti agama, siapa yang menambah-nambah agama, maka mereka akan dihalau, dihalangi untuk masuk ke telaga haud. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dalam Kitabul Fadail, disebutkan dari hadis Thauban radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inni la bi'ukri haudi azudun nas li ahli al-Yaman. Adribu bi'asaya hatta yarfaddu alaihim." Bahwasanya aku sudah ada di telagaku, dan aku menghalau manusia, dan aku menggiring mereka penduduk Yaman Ikhwan ibn a'azakumullah, adribu bi'asaya, aku pukul dengan tongkatku, yarfadu alaihim. Pernah ditanya juga Rasulullah SAW, an ardihi, berapa luasnya? Min maqami ila Amman, dari tempatku ini sampai ke negeri Amman. Dan ditanya pula tentang minumannya, qala ashaddu bayadan min al-laban, lebih putih daripada susu. Wa ahla min al-asal, lebih manis daripada madu. Yaghuttu fihi mizaban, tertuang ke dalam telaga haud ini dari dua saluran talang air. Yamuddanihi min al-jannah, yang mengalirkan alirannya dari surga. Ahaduhuma min al-dahab, salah satunya talang dari emas, dan yang lainnya talang dari warik, yaitu perak. Yanba'itsu fihi mizaban midaduhuma al-jannah ahaduhuma durrun wal akhar dhahab. Dalam riwayat lain disebutkan muara airnya atau datangnya airnya dari dua talang yang mengalirkan dari surga, salah satunya dari permata mutiara dan yang lainnya dari emas. Ikhwani fiddin a'azakumullah, ketika umatnya sudah berada di dalamnya, Rasulullah SAW melihat satu kaum yang dihalau oleh malaikat. Tidak boleh. Dihalangi untuk masuk telaga. Sedangkan Rasulullah SAW mengenali mereka dari tanda-tandanya. Bahwa mereka muslimin. Apa tanda-tandanya? Ghurran muhajjalin min atharil wudu. Ghurran muhajjalin artinya putih wajahnya dan putih tangan dan kakinya karena bekas wudu. Maka Rasulullah SAW tahu ini mereka orang yang sholat. Maka Rasulullah mengatakan, innahum ummati, innahum ummati. Kenapa dihalangi mereka? Mereka umatku. Ini kasih sayang Rasulullah SAW. Ternyata malaikat tadi berkata, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Engkau tidak tahu, wahai Rasul, apa yang mereka ada-adakan dalam agama ini sepeninggalmu. Ini menunjukkan bahwa sebabnya mereka dihalau dari telaga adalah karena mereka menambah-nambah dalam agama. Karena mereka merubah-rubah agama, mengganti-ganti agama. Karena mereka memutarbalikkan agama. Maka mereka terhalang dari telaga haud. Maka ketika Rasulullah tahu mereka mengganti agama, kata Nabi, sohkan sohka. Jauhkan, jauhkan. Jauhkan mereka, kata Nabi. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. فَالَّذِينَ ارْتَدُّوا مِنَ الْأَعْرَابِ بَعْدَمَا مَاتَ الرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَلِهِ وَسَلَّمْ يُدَادُونَ عَنِ الْحَوْضِ. Mereka yang murtad, yang keluar dari agama sepeninggal Rasulullah SAW, yaitu beberapa suku Bani Hanifah, yang mereka menyatakan Nabi sudah mati, untuk apa kami mengeluarkan zakat, ila akhirih. Mereka dihalau, dihalangi dari telaga haud. Fayaqulu ya Rabbi ummati ummati. Rasulullah SAW menyatakan, ya Allah, mereka umatku, mereka umatku. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Innahum ghayyaru ba'daka. Mereka merubah agama setelahmu. Fayaqulu alaihi salatu wassalam, maka Nabi pun berkata, suhkan suhqa, suhkan suhqa, jauhkan jauhkan. Wa ba'dul ulama yadkhulu fihi ahlul bid'ah, maka para ulama juga menafsirkan hadis ini termasuk di dalamnya ahlul bid'ah, karena ahlul bid'ah juga mengada-adakan kebid'ahan yang berarti ahdatsu ba'da ar-rasul. Innahum ahdathu ba'dak, mereka mengada-adakan perkara baru setelahmu. Maka kata para ulama, termasuk di dalamnya yang murtad, yang meninggalkan agama, yang mengganti agama, atau yang mengada-adakan kebid'ahan-kebid'ahan. Li'annahum baddalu wa ghayyaru, karena mereka merubah dan mengganti. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi fahuwa raddun, siapa yang mengada-adakan pada urusanku ini perkara baru yang bukan daripadanya, maka dia tertolak. Demikian pula disebutkan dalam hadis yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rajjun. Siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada padanya perintahku, kata Nabi, maka dia tertolak. Kedua-duanya dalam kitab sahih, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ikhwan fillah a'azakumullah, maka jelaslah mereka yang mengadakan perkara baru adalah mereka-mereka yang dimaksud dalam hadis tadi, ma ahdatsu ba'dak. War Rasul alaihi salatu wassalam qala la ya'tiyanna 'ala ummati ma ata 'ala bani Israil hadwan na'li bin na'al. Kata Nabi, akan datang pada umatku, yakni akan terjadi pada umatku apa yang pernah terjadi pada bani Israil, seperti sendal dengan sendal. Hatta in kana minhum man ata ummahu alaniatan. Hingga kalau di kalangan bani Israil ada yang menzinai ibunya sendiri alaniatan, terang-terangan, lakana fi ummati man yasna'u dzalik. Niscaya pada umatku juga akan ada yang yasna'u dzalik, akan ada yang melakukannya seperti itu. Na'udzubillah. Wa inna bani Israil tafarraqat ala 72 millah, dan bani Israil akan berpecah menjadi 72 golongan. Wa taftariqu ummati, dan umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya dalam neraka. Illa millatan wahidah, kecuali satu golongan. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man hiya, siapa dia, siapa kelompok yang satu itu ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi, satu golongan itu adalah yang seperti aku dan para sahabatku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah umat yang terbaik. Turunnya ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, itu kepada mereka. Kalimat kuntum, kalian umat yang terbaik. Siapa yang ada ketika itu? Ketika Allah berfirman, kalian umat yang terbaik, yang ada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tapi jangan khawatir, kaum muslimin seluruhnya akan bisa masuk di dalamnya kalau kalian bergabung bersama para sahabat, bergabung bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tetapi yang pasti adalah yang langsung diajak bicara, kalian, wahai Rasul, wahai para sahabatnya, kalian khairu ummatin ukhrijat linnas. Adapun yang berikutnya tergantung. Kalau ikut mereka, khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalau tidak ikut mereka, khawatir akan dihalau dari telaga Rasul, akan dihalangi untuk masuk ke dalam telaga Nabi, telaga al-haud. Fa iyyakum wat-taghyir wat-tabdil. Maka hendaklah berhati-hati, jangan gegabah berani-berani merubah agama. Jangan mengganti-ganti hukum syariat. Wahdharul bid'ah, dan jauhilah kebid'ahan-kebid'ahan, saghiraha wa kabiraha, yang kecil maupun yang besar. Fa inna sigharal bid'ah tatahawwal ila kibar, karena yang kecil dari kebid'ahan akan menjadi besar. Tabda lumatan thumma tanmu wa tanmu, yang tadinya hanya sepercik saja tetapi kemudian berkembang. Wal fitnatu ta'rud 'alal qulubi ka'rudil hasir, dan fitnah-fitnah itu akan terus berdatangan ke dalam hati kita, kal hasiri 'udan 'uda, seperti anyaman tikar selembar demi selembar. Fa ayyuma qalbin ashribaha nukitat fihi nuktatun sauda, maka hati mana yang menerima fitnah-fitnah tadi akan tertitik dengan titik hitam. Wa ayyuma qalbin ankaraha, dan hati manapun yang mengingkarinya akan tertitik dengan titik putih. Hatta tasira ala qalbain, hingga akhirnya hati-hati manusia menjadi dua jenis hati. Yang satu nukitat nuktatun sauda, tertitik dengan titik hitam. Yang kedua yang menolak fitnah-fitnah tadi, nukitat fihi nuktatun bayda, akan tertitik padanya titik putih. Hatta tasira ala qalbain, hingga jadilah hati-hati manusia menjadi dua jenis hati. Hati yang pertama yang abyadha, putih bersih. As-safa la tadurruhu fitnah. Seperti batu yang putih bersih, jernih, bercahaya. La tadurruhu fitnatun, tidak akan bermadarat segala macam fitnah-fitnah kepadanya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa qalbun, yang kedua, hati alladhi ushribal fitan, hati yang menyerap fitnah-fitnah. Aswada, hitam. Murbada, pekat. Hitam pekat. Kalfuzi, mujakhia, seperti periuk yang terbalik. Periuk itu hitam, tapi terbalik. Kalau periuk itu yang hitam tadi tidak terbalik saja, masih bisa diisi air, diisi sesuatu. Tetapi sudah hitam, legam, terbalik. Tidak bisa menerima apapun. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kenapa dikatakan terbalik? Muzakhiyah, untuk menunjukkan bahwa hati tersebut tidak bisa lagi menerima nasihat. Tidak bisa lagi menerima ilmu. Tidak bisa lagi menerima apapun yang baik-baik. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Sudah buta, tuli, bisu, dan gak akan bisa kembali. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Tidak mengenali yang baik dan tidak mengenali yang jelek. Tidak mengingkari yang munkar dan tidak menerima yang baik. Sudah gelap gulita. Ini barakallahu fikum, gambaran dua hati tadi. Ketika hati menerima fitnah demi fitnah. Adapun ahlu sunnah, maka mereka berupaya untuk menjaga agama, istiqamah di atas sunnah, dan mereka menolak segala macam fitnah-fitnah perubahan agama, atau fitnah-fitnah pergeseran agama, atau fitnah-fitnah ajaran-ajaran baru, pikiran-pikiran baru yang dipaksakan dalam agama. Maka mereka memiliki hati yang putih bersih dan bercahaya. Walhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.